paling banter hanya Sarah. Sarah kitab, bukan Sarah Azhari ya, Bu Sarah. Ya. Sarah itu bahasa Inggrisnya komentar. Nanti saking tidak berkembangnya dari Sarah, nanti komentar itu dikomentari lagi. Namanya Hasiah. Nanti Hasiah juga dikomentari lagi, nanti namanya Ta'liq. Jadi bayangkan satu kitab itu mungkin bisa punya banyak sekali turunan kitab. Bagus dari sisi kreativitas, tapi minim dari sisi produktivitas. Tidak ada yang baru. Kenapa tidak ada yang baru? Karena banyak umat Islam saat itu merasa bahwa ilmu agama, pokoknya semua ilmu itu sudah final. Sudah selesai. Tidak ada lagi yang perlu ditemukan. Sudah ketemu semua ilmunya. Tinggal milih ikut madhab siapa. Zaman itu dikenal populer sekali, pintu ijtihad sudah tertutup. Saya tidak tahu yang nutup siapa. Jangan-jangan kuncinya juga malah hilang. Sampai hari ini belum kebuka-buka. Dan Ibnu Khaldun ini bagi saya semacam anomali. Kalau yang lain sebelum beliau, tokoh filsafat itu yang dibahas selalu urusannya langit. Bahas apakah besok kebangkitan itu jasmani apa rohani. Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu pakai jasadnya apa rohaninya saja. Sifat-sifat Tuhan itu sama dengan zatnya. Pokoknya membahas barang-barang langit. Genuinnya Ibnu Khaldun bagi saya ketika dia ngomong bumi. Dia ngomong sejarah. Dia ngomong sosiologi. Dia ngomong ekonomi. Yang sampai ke kita paling terkenal kan kitabnya beliau Muqaddimah. Muqaddimah itu ya sebenarnya bukan kitab, aslinya dia satu bab awal, pendahuluan. Makanya Muqaddimah memang. Jadi bukan kok kitab dikasih judul Muqaddimah. Jadi beliau nulis kitab besar, kitab luas sekali, judulnya Al-Ibar. Al-Ibar, judulnya panjangnya saya lupa, tapi judulnya Al-Ibar terkenalnya. Nah, kitab Al-Ibar itu bagian pendahuluannya itulah Muqaddimah. Itu pun sudah tebal luar biasa. Kamu aja saya enggak yakin ada yang sudah baca dari awal sampai akhir. Iya. Enggak jamin lah saya, meskipun sudah susah payah diterjemahkan sejak dulu. Yang paling terkenal kan terjemahannya Pak Ahmadi Toha itu. Bahkan agak ironis kalau di dunia Islam, gagasan-gagasan Ibnu Khaldun ini awalnya enggak populer. Yang mulai ngungkit-ngungkit lagi pikirannya Ibnu Khaldun awal abad 19 itu orientalis. Franz Rosenthal. Jadi bukan kita. Begitu diungkap kita tahu, wah hebat sekali, terus kita bangga-banggakan. Padahal selama ini kita cuekin. Itu kalau Ibnu Khaldun ngerti dia bisa tersinggung luar biasa itu. Kemarin dicuekin, sekarang ada orientalis bongkar-bongkar terus kita ngaku-ngaku. Bahkan hari ini bilang sudahlah kita punya Ibnu Khaldun, enggak perlu belajar yang lain misalnya. Kita sekarang jadi begitu, padahal kemarin kita cuekin. Itu Ibnu Khaldun. Ya, beliau lahir 1332, umurnya sekitar 74, berarti meninggal sekitar 1407. Nama aslinya Abdurrahman bin Muhammad. Nama ayahnya Muhammad bin Muhammad. Khaldun itu bukan nama tempat, bukan gelar apa. Khaldun itu nama, kalau orang Jawa nama trah. Apa ya? Nama keluarga. Jadi mbah buyutnya Ibnu Khaldun itu orang besar. Namanya Khalid bin Utsman. Nah, keluarganya Pak Khalid ini nanti disebut Bani Khaldun. Sehingga dikenallah salah satu keturunannya dengan nama Ibnu Khaldun. Jadi ini bukan gelar seperti nama daerah, seperti tokoh yang lain. Ini nama keluarga, nama trah. Nama kakeknya Khalid bin Utsman. Khalid bin Utsman ini salah satu tokoh yang bareng Thoriq bin Ziyad masuk ke Spanyol, menaklukkan Spanyol. Oke, itu ceritanya. Dan ya sempat mengalami kekecewaan-kekecewaan politik, banyak difitnah. Meskipun awalnya dia pejabat politik, kemudian dia mundur dan lebih milih karir intelektual. Mungkin hikmahnya di situ. Kalau dia sukses di politik, mungkin enggak jadi intelektual, jadi politikus. Ceritanya enggak akan dahsyat seperti hari ini, mungkin namanya sudah dilupakan orang. Karena politik itu kan jadi cerita kalau baik luar biasa atau jahat luar biasa. Ya, kalau biasa-biasa, insya Allah sebentar lagi dilupakan orang. Ya, untungnya Ibnu Khaldun ini terus tobat dari dunia politik, terus masuk dunia intelek. Meskipun awalnya dia sakit luar biasa karena difitnah, dipojokkan, dan macam-macam. Nah, itu segalanya ada hikmahnya, tidak ada hikmahnya. Makanya filsafat itu nama lainnya hikmah. Pinter-pinterlah nyari sisi kebaikannya. Tidak ada peristiwa yang tidak bisa diambil hikmahnya, termasuk peristiwa yang paling pahit sekalipun. Ada kisah yang saya ingat dari Cina itu tentang hikmah ini. Ya meskipun hikmah bahasa Arab, saya ingatnya cerita dari Cina. Bahwa satu ketika di Cina itu ada seorang kakek. Saya lupa namanya siapa, tapi kakek ini nanti gara-gara kakek ini nanti ada pepatah yang berhubungan sama hikmah di Cina. Jadi kakek ini satu ketika kehilangan kuda. Ketika dia kehilangan kuda, wah, semua tetangganya datang ikut bela sungkawa. Wah, saya ikut duka cita nih, kamu kehilangan kuda. Katanya kakek ini, alah santai aja. Kehilangan kuda tidak pasti akibatnya jelek. Tetangganya heran, ini diucapi bela sungkawa kok jawabannya gitu. Ternyata benar. Beberapa hari kemudian kudanya datang bawa pasangan. Mungkin kemarin kudanya jatuh cinta sama kuda yang lain. Jadi sekarang kudanya dua. Tetangganya datang lagi. Wah, alhamdulillah kamu sekarang kudanya malah dua, selamat ya. Kata kakek ini, anda dapat tambahan kuda lagi juga tidak mesti bagus akibatnya. Orang-orang kampungnya heran lagi, ini orang ini gimana sih cara mikirnya. Ternyata benar juga. Kuda yang baru itu disenengi banget sama anaknya, laki-laki. Akhirnya kemana-mana anak laki-laki ini nunggang kuda yang baru dapat itu. Malah dia jatuh, kakinya patah. Tetangganya datang lagi, bela sungkawa lagi. Wah, saya ikut bela sungkawa nih, kudamu kakinya patah. Katanya kakak itu, alah kaki patah juga enggak mesti jelek kok akibatnya. Nah, tetangganya juga, alah mbuh, wong kira jelas. Ternyata benar, tidak lama kemudian ada pejabat dari kota wajib militer. Karena negara sedang perang. Semua anak muda dibawa ke medan perang. Kecuali anaknya si petani, karena kakinya patah. Selamatlah dia tidak ikut wajib militer. Jadi ternyata apa-apa ada hikmahnya. Tetangganya enggak sempat layat lagi, sudah ke medan perang dan tewas semua. Jadi enggak ada yang mengucapkan lagi. Oke, itu yang disebut hikmah. Jadi Ibnu Khaldun juga begitu, gagal di dunia politik, akhirnya sukses di dunia intelektual. Ya mungkin kalian nanti juga begitu. Kuliah tidak sukses, IP jelek, siapa tahu nanti sukses di dunia yang lain. Ya, ada hikmahnya. Lu sopo ngerti kalau nanti kuliahmu sukses, luar biasa kumlot, akhirnya kamu cuma ngejar-ngejar ben dadi PNS. Begitu tidak sukses kan kamu jadi kreatif mikir yang lain. Ngelamar PNS mesti tidak diterima. Jadi terus jadi kreatif, itu namanya hikmah. Oke. Itu diantara yang dikejar oleh filsafat. Cinta kebijaksanaan yang nama lainnya adalah hikmah. Oke, bismillah, kita mulai belajar Ibnu Khaldun tentang sejarah. Ya, sebagian besar referensinya dari Muqaddimah, pendahuluannya saja. Meskipun kalau ada yang mau masuk ke kitab Al-Ibar itu jauh lebih kaya. Nah, itu definisinya yang bisa kita simpulkan dulu dari kitabnya Ibnu Khaldun tentang sejarah. Katanya Ibnu Khaldun, sejarah itu rekaman, catatan. Ini saya kasih tanda petik karena nanti nyawa teorinya ada di situ. Kalau itu rekaman atau catatan, perhatikan siapa yang merekam, bagaimana caranya merekam, untuk tujuan apa itu direkam, nanti menentukan. Terus juga yang paling penting, aspek apa yang direkam. Nah, itu nanti jadi kunci teorinya, kata-kata rekaman itu. Jadi jangan dikira rekaman sejarah itu kemudian pasti objektif nih, enggak. Nanti Ibnu Khaldun memulai sebuah tradisi yang luar biasa yang dikenal sebagai sejarah kritis. Jangan serta-merta percaya dengan narasi-narasi sejarah, meskipun itu bentuknya rekaman. Wong rekaman itu juga tergantung rekamannya, tergantung siapa yang merekam. Misalnya ngaji ini direkam, itu kan tergantung yang pengin. Ada yang direkam kemudian dipilih bagian awalnya saja, tengahnya enggak usah. Dulu pernah ngerekam, terputus. Ada yang sudah direkam ternyata enggak terekam. Ada yang enggak sederhana urusan rekam-merekam itu. Dan enggak pasti objektif juga. Hari ini banyak orang karena sering dituduh hoax, sering dituduh berita bohong, bikin berita yang tidak bohong, tapi direduksi. Direkam sesuai kepentingannya. Cara menyajikannya dipelintir. Ya rekaman itu asli, wong ada suaranya, mungkin ada gambarnya, ada videonya. Tapi cara menyajikannya diversikan sesuai yang bikin penyajian. Nah itu hati-hati, meskipun sejarah itu rekaman. Saya itu ngomong apa adanya loh. Jangan salah, ngomong apa adanya itu selalu apa adanya versi yang ngomong. Ya, mungkin versi yang aslinya kita tidak tahu. Kalau di filsafat kan ada teori dari Immanuel Kant yang namanya fenomenalisme. Segala sesuatu itu sifatnya selalu fenomenal. Fenomenal itu sesuatu menurut orang yang baca. Sesuatu yang asli itu tidak bisa dijangkau. Teh ini aslinya gimana? Tidak tahu. Selalu teh menurut saya, teh menurut kalian, teh menurut dia. Ada enggak Pak teh yang di luar pemahaman manusia? Enggak ada. Begitu kamu pahami, kamu lihat itu teh menurutmu sudah. Jadi itu penjelasan dari tanda petik rekaman. Apa sih yang direkam kalau itu sejarah? Ya jelas, peradaban sosial manusia dan dunia. Yang utama ini. Kenapa kok bukan sejarah individu per individu? Mungkin ada yang penting, ada yang tidak penting. Tapi kalau sejarah sosial pasti penting. Makanya nanti di antara originalitasnya Ibnu Khaldun adalah dia menggagas satu teori yang dikenal sebagai sejarah sosial. Bukan cuma sejarah orang-orang besar. Kan sering kita baca sejarah itu sejarahnya orang-orang besar. Jarang cerita sejarah sosial. Kalau kita baca sejarahnya Jawa misalnya, kita ngertinya pokoknya Jawa itu dulu misalnya ada Singosari, Ken Arok. Ken Arok tewas, diganti anaknya Anusapati. Anusapati tewas, diganti anaknya Tohjaya. Terus-terus begitu. Dari raja ke raja. Zaman itu kita tidak tahu orang Jawa zaman itu cara bergaulnya gimana. Pakai bajunya apa, makanan favoritnya apa. Kemudian sudah ada angkringan apa belum. Kemudian tidak ada kamu nyari data itu. Ngertinya data raja-raja. Situasi sosial datanya tidak terlalu banyak. Nah itu diinisiasi oleh Ibnu Khaldun dengan sejarah peradaban sosial manusia. Itu lebih penting. Karena mungkin asumsinya manusia dibentuk oleh dunia sosialnya, tidak sebaliknya. Terus, dalam sejarah sosial pasti ada perubahan karakter sosial masyarakat. Misalnya, ini misalnya kalau di kekejamannya itu kalimat aslinya begitu memang. Hubungan sosialnya, solidaritas kelompoknya. Indonesia dulu misalnya dikenal secara sosial masyarakatnya ramah-ramah, toleran. Sekarang lebih ramah lagi, lebih toleran lagi kalau ada kepentingannya. Nah, kalau tidak percaya kamu silakan masuk mall itu semua SPG. Kalau kamu masuk mesti senyum. Ya, kecuali kamu enggak niat beli. Apalagi kamu bilang cuma lihat-lihat aja kok, Mbak. Ya mesti ditinggal kamu. Oke, terus jadi sejarah karakter sosial. Karakter sosial manusia pasti berubah. Karena manusia itu dinamis. Hari ini mungkin warna kita, warna relasi sosialnya beda sama dulu. Sekarang relasi sosial kita apalagi melalui medsos semua. Kita jarang kopi darat kalau bahasanya dulu. Ketemu langsung jarang. Buat sama temen aja kita pakai medsos. Kadang-kadang sama temennya di kelas dosennya ngajar kamu WA-an. Wah dosennya ngantuk. Terus yang di sana, oh iya ya dosennya gitu. Jadi kamu. Oke. Jadi beda sudah relasi. Kalau zaman dulu kan sebelum ada medsos kan kamu pakai kertas kecil, kamu tulis dilempar ke temannya sebelah terus sama itu sampai ke belakang. Sekarang relasinya beda. Oke, yaitu contoh kecilnya. Dari sisi segi yang besar pasti ada. Nanti ada ceritanya kalau di Ibnu Khaldun bagaimana perubahan karakter sosial. Kalau perubahan itu sifatnya evolutif, tapi jangan lupa juga ada revolusi-revolusi. Ketika manusia saling menaklukkan, itu juga termasuk narasi, termasuk rekaman sejarah. Jangan lupa juga aktivitas sosial. Jadi aktivitas pekerjaannya, tren zaman itu gimana dan seterusnya. Oke, dan pastinya perubahan-perubahan masyarakat seiring perubahan karakternya. Itu juga direkam. Terus. Oke. Belajar sejarah bisa lewat, harus dilihat dari dua jalur. Ada pemahaman luar, ada pemahaman dalam. Saya izin sebentar ke kamar mandi. Saya itu lupa, tidak bawa tisu, rada pilek. Oke ya, ada naratif histori. naratif Hisnor ini katanya Ibnu Khaldun ya cuma cerita sejarah. Tidak penting. Informasi apa, siapa, kapan, di mana, itu ya sifatnya informatif saja dan tidak penting. Rawan dimanipulasi. Tidak dilihat konteksnya. Katanya Ibnu Khaldun seperti pisau tanpa sarung. Maksudnya sarung pisau, bukan pisau yang dibungkus sarung yang kamu pakai itu. Ayo. Kalau pisaumu kan pasti ada sarungnya. Jadi, ya. Oke, pisau tanpa sarung itu sejarah yang tanpa konteks. Cuma cerita naratif yang itu biasanya kita terjebak di situ. Seolah-olah ya wis itu yang terjadi, enggak, dia pasti versi. Jangan cuma dibaca luarnya. Jangan cuma melihat yang naratifnya. Kita harus masuk ke pemahaman dalam. Jadi membaca sejarah secara kritis. Oke. Jadi sejarah itu harus bersifat nazar dan tahqiq. Pertanyaannya bukan cuma apa, siapa, kapan, di mana, tapi bagaimana, mengapa, dan apa jadinya. Jadi bagaimana itu ngomong tentang historisitas peristiwa. Historisitas itu ya bagaimana, berarti bagaimana peristiwa itu terjadi, urutannya, kronologinya, dan seterusnya. Kemudian mengapa peristiwa itu terjadi, dan selanjutnya bagaimana atau apa jadinya. Ini hubungannya dengan kausalitas sejarah, sebab akibatnya. Jadi kalau ada diceritakan pada kita sebuah narasi sejarah, jangan berhenti di situ, kita masuk ke dalam. Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Mengapa peristiwa itu terjadi? Selanjutnya bagaimana? Hari ini Pak Jokowi mantu. Oh, itu naratif. Kamu boleh tanya, bagaimana kok bisa mantu? Mengapa kok sekarang mantunya? Dan apa jadinya setelah mantu? Itu namanya aspek dalam. Ada tahqiq, ada nazar. Kalau kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan belakangan ini, berarti kita sudah masuk ke fase sejarah yang kritis. Bukan lagi sejarah yang naratif. Nah, Ibnu Khaldun inginnya kajian sejarah itu ya yang versi kritis itu. Bukan sejarah yang hanya cerita. Karena sejarah yang hanya cerita itu tidak ada gunanya. Terus, manfaatnya apa belajar sejarah? Kita belajar sejarah biar tidak mengulangi kesalahan yang sama, sehingga kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Move on ya, move on. Tapi move onmu itu kan harus terarah, tidak jatuh ke lubang yang sama dua kali. Jangan dilupakan mantan-mantanmu dan sejarahnya. Ya, karena kalau tidak, kamu akan jatuh ke lubang yang sama nanti. Jadi ya tetap harus diingat, tidak masalah. Sambil tetap bergerak maju, diingat-ingat kemarin salahnya apa, kelirunya apa. Biar tidak ngambil keputusan yang sama, nanti jatuh lagi di tempat yang sama. Nah, jadi untuk mengambil keputusan, ya zaman itu yang paling butuh untuk keputusan dalam dunia sosial kan penguasa. Maka yang orang yang kita jadikan pemimpin itu usahakan yang ngerti sejarah. Biar tidak tertipu. Biar tidak kita jatuh ke kesalahan yang sama dua kali. Terus yang kedua ya, ketika mengambil keputusannya pas, berarti kita bisa menata masyarakat secara lebih baik. Kalau bahasanya Ibnu Khaldun, tadbirul Madinah, mengelola kota, mengelola masyarakat. Jadi memutuskan yang benar sehingga masyarakat jadi benar. Itulah manfaatnya belajar sejarah. Terus, apa yang harus dilakukan oleh ahli sejarah? Paling tidak 4 hal ini. Observation, criticism, comparison, examination. Jadi sejarah itu urusannya tidak cuma melihat terus cerita, tapi juga ada observasi, menelaah, mencari data. Setelah itu kritisisme, mengkritisi. Data yang tampil di depan kita itu harus diolah, harus dipilah, harus diklasifikasi. Terus comparison, dibandingkan. Kenapa harus dibandingkan? Ya biar kita paham. Karena cerita sejarah itu sesuatu yang terus berulang. Nanti Ibnu Khaldun dikenal dengan teori siklus sejarah. Jadi sejarah itu ada siklusnya, berputar. Maka untuk paham peristiwa A, kadang-kadang kita harus lihat peristiwa yang lain yang sama. Itu comparison. Baru terus examination. Examination itu diuji. Benar enggak sih? Cara ngujinya tadi, pertanyaan bagaimana, mengapa, selanjutnya bagaimana, apa yang akan terjadi, dan seterusnya. Itu examination. Jadi harus observatif, berangkat ke lapangan nyari data. Tidak boleh ngarang. Sejarawan kalau tidak punya data, ya mending tidak usah jadi sejarawan, karena dia harus observasi. Pak, tidak hafal-hafal, Pak, saya dibayangkan saja kan mesti sudah tahu. Tidak bisa. Criticism. Karena kadang-kadang banyak data yang di depan mata kita itu menipu. Kelihatannya begitu, tapi di balik itu kan berbeda. Terus comparison dan examination. Contohnya, mengapa harus kritis? Itu di Mukadimah ada contoh Al-Mas'udi. Contoh dari Mas'ud ini. Jadi katanya Ibnu Khaldun, banyak sejarawan termasuk Al-Mas'udi misalnya menceritakan misalnya kisahnya Nabi Musa dan Bani Israel. Katanya Al-Mas'udi, orang-orang Bani Israel yang dibawa oleh Musa keluar dari tekanannya Mesir, kan itu setelah dikejar-kejar Fir'aun, Fir'aunnya tewas, kan ini Nabi Musa membawa gerbong orang-orang Bani Israel. Yang orang-orang ini oleh Allah sebenarnya disuruh masuk ke Palestina, the promised land, tanah yang dijanjikan, Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu dulu rumahnya Nabi Ya'kub. Cuma karena ngeyelnya orang Bani Israel, sehingga mereka oleh Allah kemudian dimurka, terus dibikin bingung selama 40 tahun gak bisa masuk ke Baitul Maqdis. Jadi gak bisa masuk ke Palestina 40 tahun. Nanti ada ayatnya yang tegas ngomong 40 tahun. Jadi mereka muter di sekitar situ. Di padang pasir, namanya padang pasir Tih. Yang di situ mereka harus nunggu 40 tahun dulu baru bisa masuk. Sampai ngalami Nabi Musa, dan nanti yang membawa mereka masuk sudah bukan lagi Nabi Musa sama Nabi Harun, tapi Nabi Yusa, Nabi Yusa bin Nun. Itu 40 tahun. Ya disitulah nanti banyak mukjizat-mukjizat. Mungkin kalian pernah dengar Allah ngasih makanan namanya manna wassalwa. Tongkatnya Nabi Musa yang bisa mengeluarkan air, atau ada naungan awan terus sehingga meskipun di padang pasir mereka tidak panas dan seterusnya. Itu ceritanya Bani Israel. Menurut Al-Mas'udi, saat itu rombongan Nabi Musa dan kawan-kawan itu sekitar 600 ribu orang, anak muda semua 20 tahun ke atas. Dan dibantah oleh Ibnu Khaldun. Tidak mungkin sebanyak itu, 600 ribu itu banyak loh. Orang lagi, uang aja kita tidak pegang segitu. Loh iya kan? Jadi dianalogikan, terus dipakai rasio sama Ibnu Khaldun. Coba ya, Nabi Ya'kub itu dulu, waktu masuk Mesir, zamannya Nabi Yusuf, itu hanya 70 orang. Dan angkatan dari Nabi Musa sampai Nabi Ya'kub, itu hitungannya Ibnu Khaldun sekitar 4 generasi. Dan tidak mungkin 70 orang hanya dalam rentang 4 generasi jadi 600 ribu orang. Tinggal kamu kalikan aja. 70 orang, anggap aja satu orang anaknya 10-10. 70 itu pun enggak mungkin. Sampai 600 ribu. Jadi, enggak. Itu namanya sejarah kritis. Yo banyak, cuma yo enggak sebanyak itulah. Itu namanya kritik sejarah. Yaitu argumennya nanti panjang, tapi antara lain itu. Jadi, membaca sejarah enggak boleh langsung menerima. Kan kita sering kan banyak narasi-narasi sejarah yang bombastis, yang luar biasa. Nah, di situ kita perlu kritis. Terus, oleh karena itu, menjadi sejarawan harus punya banyak keahlian. Bukan sesuatu yang simpel. Kalau sekaliber Ibnu Khaldun sih mungkin. Kalau sekaliber kita masih panjang prosesnya. Kalau belajar sejarah, iya. Tapi jadi sejarawan agak tidak sederhana. Yang pertama syaratnya katanya Ibnu Khaldun memahami ilmu sosial dan ilmu politik. Wah, ini dua fakultas jadi satu. Ya kan, kalian aja kan paling sak fakultas itu pun ngambilnya sak prodi, lebih kecil dari fakultas. Jadi syarat pertama sudah memahami ilmu sosial dan ilmu politik. Terus memahami kondisi alamiah masyarakat dan perkembangan serta perbedaannya seiring dengan perbedaan ruang dan waktu. Ya, membaca kalimatnya aja kelihatan sudah berat. Apalagi beneran. Tapi itu tanggung jawab seorang sejarawan. Karena memang resikonya tinggi. Karena kalau keliru berarti menyebarkan kebohongan. Kalau ada yang lapor polisi kan berat. Kamu dianggap menyebarkan berita bohong. Fitnah. Terus memahami kondisi sosial dari beragam peradaban. Misalnya kita belajar Indonesia, ya jangan cuma belajar Indonesianya. Belajar juga wilayah-wilayah lain yang berkaitan atau sama karakter dengan Indonesia. Dalam rangka komparasi tadi. Jadi itu syarat yang ketiga. Oke. Syarat yang keempat, harus mampu memahami masa kini dan membandingkannya dengan masa lalu. Oh, itu juga pembacaannya agak rumit. Harus ngerti karakter peradaban hari ini dan peradaban masa lalu. Kemudian memahami yang terakhir pasti, memahami asal-usul sejarah. Ketika hari ini terjadi peristiwa sejarah, itu kan tidak ujuk-ujuk tiba-tiba terjadi. Tapi pasti ada kronologinya ke belakang. Kemarin misalnya gegeran tentang film G30S. Itu kan tidak mungkin kita hanya melihat, kita batasi di film itu saja. Rentetannya banyak ke belakang. Termasuk peristiwa G30S-nya. G30S saja kan tidak bisa dipahami tunggal. Harus dipahami peristiwa partainya, PKI-nya, komunisnya, Marxismenya, dan seterusnya. Jadi butuh keluasan wawasan sejarah. Jadi ya, ternyata tidak sesederhana seperti yang kita bayangkan. Tapi kalau sekedar ngerti ilmu sejarah, teori sejarah, bisa. Tapi jadi sejarawan yang sejati, ya syarat-syaratnya agak panjang. Terus, sumber-sumber kesalahan. Ini yang sering terjadi dalam penulisan sejarah. Bagi yang ingin mengkritik narasi sejarah tadi, bisa melihat ini. Yang pertama, coba perhatikan, ada pemihakan enggak? Kalau sejak awal sudah ada pemihakan, boleh kita curigai. Sejarawannya ternyata partisan. Dia ikut kelompok tertentu yang terlibat dalam peristiwa sejarah itu. Dia ikut grup-grup yang diceritakan dalam narasi sejarah itu. Oh ya, harus dicurigai. Cerita tentang, ya kayak tadi, peristiwa G30S. Dia terlibat enggak dulu, entah sebagai yang pro apa sebagai yang kontra. Dia memihak enggak saat itu. Peristiwa G30S versi Presiden Soeharto. Ya, versi beliau pasti. Jelas kepemihakannya. Nanti versi yang terlibat langsung yang dihukum jadi tapel, ya pasti versi mereka. Hati-hati dengan pemihakan. Jadi, karena pemihakan ini nanti dampaknya besar dalam cara seseorang bercerita. Wong manusia itu kadang-kadang versinya dia yang salah bisa jadi benar. Atau kebalikannya. Ada banyak peristiwa kan kita sering. Kita ngalami sendiri peristiwa itu dan kita tahu itu salah. Cuma mungkin karena gengsi, malu, takut dihukum, macam-macam. Kita menceritakannya versi bahwa kita sebenarnya tidak salah. Itu terpaksa. Itu karena sebab yang lain di luar diri dan seterusnya. Maka hati-hati dengan pemihakan. Karena pemihakan menentukan. Yang kedua, jangan overconfident dengan sumber. Saya melihat langsung loh Pak. Saya membaca sendiri loh Pak. Saya diceritain langsung loh Pak. Terus kamu merasa, wah data primer ini Pak saya dapat langsung. Enggak juga. Ya boleh kamu percaya, cuma jangan overconfident. Melihat langsung itu tidak mesti tidak sama dan sebangun dengan mengalami langsung atau melihat dari sisi yang berbeda. Diceritain langsung loh Pak, itu ya juga beda. Kalau kamu lihat ada kecelakaan di jalan, itu kira-kira yang lebih valid cerita yang lihat kecelakaan itu atau yang ngalami kecelakaan itu. Susah mesti. Yang lihat mungkin yang ngalami, kamu cuma lihat, enggak ngalami langsung. Yang ngalami juga mau cerita bisa dibantah orang. Kamu enggak tahu, kamu ngalami, enggak ngerti kasusnya. Kita yang lebih tahu dari jauh. Enggak, jangan overconfident. Jadi data itu ya tetap kita percaya dari sumber pertama. Tapi enggak boleh overconfident. Overconfident itu data 1-2 sudah disimpulkan seolah-olah ngerti segalanya. Terus, yang ketiga, bermain tafsir sendiri. Dari awal waktu mau membaca, sudah punya kacamata sendiri. Itu bahaya sudah. Pakai frameworknya sendiri, pakai imajinasinya sendiri. Lihat cowok sama cewek kejar-kejaran di pantai. Waduh, itu mesti duitnya diambil itu, dikejar lu. Nah, itu kalau frameworkmu sendiri. kacamatamu sendiri. Mungkin dia tidak sedang kejar-kejaran karena duitnya di bawah. Nanti pukul-pukulan, jiwit-jiwitan, wah itu kekerasan itu. Tidak boleh, lapor polisi aja, tidak bisa. Itu kan kamu main dengan imajinasimu sendiri. Peristiwanya bagaimana ya kita tidak tahu. Aslinya, maka teliti dulu, kritisi dulu. Temenmu berangkat kuliah kok ini bareng terus. Ah, jadian ini mesti. Nah, itu ya, lah itu imajinasimu. Silakan wawancara, ditanya, dihubungkan sama gejalanya dan seterusnya baru disimpulkan. Jangan pakai framework kita dulu. Yang keempat, keliru milih otoritas. Karena biasanya kita kan punya informan yang kita wawancara. Nah, ini hati-hati, jangan keliru milih otoritas orang yang mau kita percaya informasinya. Pastikan dia memang berhubungan, pastikan dia memang mengalami langsung, pastikan dan seterusnya. Jangan salah, karena begitu salah ya kamu keliru data sudah. Terus yang kelima, tidak mampu melepaskan, meletakkan peristiwa dalam konteksnya. Nanti ada contohnya banyak di bukunya Ibnu Khaldun itu. Jangan lupa, setiap peristiwa ada konteksnya. Jangan dilepaskan dari konteksnya. Ketika dilepaskan, nanti pemahamannya jadi beda. Ada mahasiswa yang tanya, Pak, versi hukuman dalam Al-Quran kok sadis-sadis semua ya, Pak? Ada potong tangan, ada rajam, ada apalagi banyak. Ya, rasanya sadis karena kamu membacanya hari ini. Dalam logika zaman itu, di konteks zaman itu enggak. Mungkin ya biasa, ya memang begitu, orang salah harus dihukum sampai segitu. Tapi hari ini mungkin beda lagi cara berpikir kita. Orang zaman dulu lihat cara kita menghukum mungkin juga begitu. Loh, ini orang salah kok malah dikoskan, dikasih makan. Nah iya kan? Loh, kamu lihat di penjara hari ini kan begitu. Disendirikan sih, tapi dikasih makan. Ada olahraganya, ada masjidnya, dikasih siraman rohani, dilatih keterampilan. Itu bingung orang zaman dulu misalnya kesini. Lah kok enak? Gitu loh. Kenapa? Ya orang dulu konteksnya beda sama hari ini. Sama kayak kita merasa model hukuman zaman dulu terlalu sadis. Mungkin orang dulu nganggap orang hari ini menghukumnya terlalu lembek. Loh, kalau kayak gitu ya orang bolak-balik jahat lagi. Habis korupsi terus dipenjara, di penjaranya enak. Keluar korupsi lagi biar dipenjara lagi enggak masalah. Keluarganya terjamin, dia juga terjamin di penjara. Jadi enggak, letakkan peristiwa dalam konteksnya. Terus hati-hati dengan orang-orang yang, kalau hari ini mungkin kita bahasa kasarnya penjilat. Kan sekarang banyak misalnya buku-buku yang cerita biografi, cerita orang besar atau penguasa. Karena dia bukunya pesenan, cerita sejarahnya pesenan, diceritakan yang dahsyat-dahsyat luar biasa. Kadang-kadang kita tidak tahu, ini biografi ini sopo to yo, ini orang mana, sudah melakukan apa. Tapi isinya dahsyat luar biasa. Nah, itu biografi-biografi pesenan. Hati-hati. Jadi penulis sejarah yang ingin dapat pujian, ingin pangkatnya naik, ingin, nah itu biasanya isinya ya tidak jauh-jauh dari data-data yang sifatnya meninggikan yang pesan. Kemudian yang terakhir, peneliti sejarah banyak yang atomistik. Atomistik itu memahami sejarah secara parsial-parsial. Sepotong-sepotong, seolah-olah peristiwa yang satu tidak berhubungan dengan peristiwa yang lain. Tidak melihat kausalitas sejarah. Ini kelemahan-kelemahan penulisan sejarah. Jadi kalau teman-teman baca buku sejarah, kalau ingin latihan kritis, coba dilihat. Bukan cuma narasi sejarahnya, tapi dilihat apa yang ada di balik narasi. Penulisnya siapa, ada kepentingan apa, konteksnya pas apa tidak, tujuannya apa, dan seterusnya. Itulah nanti yang dikenal sebagai sejarah kritis. Ini contoh tadi. Di Mukadimah ada contoh bagaimana kita jangan lupa dengan konteks. Misalnya cerita tentang Al-Hajjaj. Al-Hajjaj ini apa? Menteri Pertahanan kalau sekarang. Panglima perangnya Marwan, Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah, yang terkenal sadis luar biasa. Cuma dia ini agak ambigu. Dia ini hafal Quran loh. Jangan dikira hafal Quran dan banyak cerita, dia bisa khatam Quran sehari 2 kali. Tapi sadisnya luar biasa. Beliau termasuk panglima yang dikenal menyerbu Ka'bah, meruntuhkan Ka'bah. Zaman mengejar-ngejar Abdullah bin Zubair, karena Abdullah bin Zubair tidak mau baiat pada khalifah, diperangi Abdullah bin Zubair di Mekah. Abdullah bin Zubair bersembunyi di Mekah, masuk dalam Ka'bah. Oleh Hajjaj bin Yusuf ini Ka'bahnya terus digembur pakai batu. Namanya manzanik. Manzanik itu kayak ketapel besar itu. Sampai Ka'bah itu runtuh. Benar-benar runtuh zaman itu. Meskipun terus dibangun lagi. Abdullah bin Zubair ditangkap. Kepalanya dipenggal. Kepalanya dipersembahkan pada khalifah. Kemudian zaman Hajjaj juga para ulama besar itu dikasih stempel. Kayak stempelnya hewan itu pakai besi di tubuh mereka, di kulit mereka dikasih stempel, termasuk sahabat-sahabat besar seperti Ibnu Abbas dan kawan-kawan. Hajjaj juga dikenal yang menewaskan Abdullah bin Umar pakai pisau yang beracun. Jadi orangnya sadisnya luar biasa, tapi hafal Quran. Jasa intelektualnya juga banyak. Ada harokat fathah, kasroh, dhammah dalam Al-Quran, itu jasanya Hajjaj yang memerintahkan biar orang baca Qurannya lebih mudah. Oh, itu saya tidak tahu perhitungannya sama malaikat besok. Jadi di satu sisi hafid, hari ini kan banyak orang mengejar jadi hafal Quran, hafid Al-Quran, tapi ternyata juga tidak jaminan, harus dibarengi banyak disiplin yang lain. Kalau tidak nanti yo hafid, yo tiap hari menghafalkan Quran 2 kali, tapi tidak keder, tidak segan memenggal kepalanya orang. Oke, Hajjaj ini kalau dalam sejarah, kenapa kok dia cinta Al-Quran, hafid juga? Karena ayahnya itu guru, ustadz. Banyak orang salah paham katanya Nuhul dengan kata-kata ustadz ini. Bayangannya kalau itu ustadz, itu ya kayak guru hari ini, kedudukan yang tidak penting. Biasanya terus orangnya miskin. Ya kan? Yang diandalkan ya sopan santun, rendah hati, itu dok. Padahal katanya Ibnu Khaldun, loh, membacanya jangan ustadz hari ini. Hari ini itu zaman Ibnu Khaldun ya. Kalau hari ininya Indonesia berdua satu kan beda. Kalau ustadz itu ya pasti masuk TV terus. Ya, penggemarnya banyak, dipuja-puja orang, akhirnya nikah lagi. Contohnya kan banyak. Nah, kalau zaman itu, zamannya ayahnya Hajjaj itu masih era tabi'in, itu ya ustadz itu posisi yang mulia. Karena dia dianggap yang membawa, yang menghidupkan ajaran Rasul. Kita kenalnya ulama warasatul anbiya. Anggota masyarakat kelas paling tinggi. Jadi jangan dianggap sepele. Ala cuma anaknya guru aja. Enggak, beda guru zaman dulu dengan guru zaman sekarang. Itu yang disebut konteks, cara membaca. Harus pas dengan settingnya. Karena begitu kita salah menerapkan setting, salahlah paham kita. Jadi kalau ada pernyataan Hajjaj itu anaknya ustadz, ya dia sebenarnya anak orang terpandang, orang penting, bukan anak dari pinggir jalan. Nah, ya nanti dalam konteks yang sama boleh dibaca misalnya Ken Arok. Ken Arok itu kan dulu dianggap perampok, dianggap begal dan sebagainya. Itu coba dibaca di konteks zaman itu, bukan konteks hari ini. Biar kita bisa paham sejarah. Terus ada yang ditekankan lagi oleh Ibnu Khaldun bahwa penulisan sejarah, karena yang nulis itu manusia, sering terjebak pada berlebihan. Manusia itu suka hal-hal yang wow. Ya. Makanya kamu sering bilang, emangnya harus bilang wow. Ya. Ya kalau enggak bisa wow ya, ya apa ha apa lam. Jadi banyak ahli sejarah yang enggak sadar imajinasinya masuk. Peristiwa biasa-biasa diceritakan luar biasa. Karena kalau ceritanya biasa enggak enak. Wong sekedar temannya jalan bareng aja kan kamu cara cerita, wah itu lengket kayak perangko kemana-mana. Itu kan kelihatan luar biasa, padahal ya biasa aja. Karakternya manusia, katanya Ibnu Khaldun. Manusia gemar dengan hal-hal yang tidak biasa. Nah ini masalah. Jadi hati-hati dalam narasi sejarah apapun, perhatikan aspek berlebihan ini. Maka harus ada kritik sejarah. Terus, nah, sekarang rumus perubahan sosial. Sejarah tadi yang berkembang itu sifatnya dialektis, berubah-ubah. Rumus pertama, the people follow the religion of the king, of their king. Masyarakat itu ikut agamanya rajanya. Orientasi hidup bernegara itu ikut pimpinannya pasti. Pimpinannya coraknya apa, biasanya itulah corak umum kehidupan di situ. Karena pimpinan itu gonta-ganti, ya orientasi kita sebenarnya gonta-ganti. Cara berpikir masyarakat sebenarnya gonta-ganti, mengiringi pimpinannya. Dan hidup ini dialektis. Dialektis itu kalau bahasa ilmiahnya dalam dunia sosial terjadi namanya continuity and change. Continuity and change itu hidup ini melanjutkan yang lama dan mengubah sesuai versi hari ini. Jadi iya, kita mewarisi tradisi itu pasti. Tapi tradisi yang kita warisi itu biasanya tidak kita hidupkan persis 100% kayak yang lama. Kita nambahi atau mereformasi sesuai versi kita. Ya contoh paling gampang, umat Islam didorong-dorong untuk ngaji. Ya Pak, dari yo kita terima anjuran untuk ngaji itu. Cuma kalau dulu ngaji itu nenteng-nenteng Al-Quran kemana-mana, sekarang cukup HP. Jadi kalau ngaji pakai HP, ini kan namanya continuity and change. Apalagi sekarang lebih rajin HP-nya daripada orangnya ngajinya. Ya, kan banyak itu kan. Yang penting lah yo ngaji Pak, ya enggak apa-apa ya. Besok yang masuk surga duluan HP-mu. Jadi itu continuity and change. Selawatan itu kan HP yang selawatan. Sekarang apa aja tugasnya diganti HP. Bahkan ilmumu sekarang kan diwakilkan ke HP. Lewat Google ada apa-apa, ya kamu tanyanya ke Google. Jadi Google selalu a'lam bisawab. Dia lebih tahu mana yang benar. Kita kalau enggak ngerti apa-apa, tanyanya Google. Itu continuity engine. Kalau dulu kan tidak lihat Google, tapi lihat ensiklopedia, lihat buku pengetahuan umum, buku selalu begitu. Sekarang enggak zamannya lagi. Dulu kamu ke sekolah bawa kamus tebal-tebal itu, dan zaman saya dulu mesti pameran jumlah kata. Ada yang bawa kamus 1 juta kata, yang sini 2 juta bukuku. Ya. Dulu banyak-banyakan jumlah kosakatanya kamus. Sekarang enggak penting, tinggal buka HP sudah mau masukin kata apa bisa. Jadi ada continuity engine. Ada melanjutkan yang lama dan mengubah sesuai situasi hari ini. Itu rumus perubahan sosial. Rumusnya itu sekarang yang digarap apa sih? Sejarah sosial itu, kalau bahasanya Ibnu Khaldun, sejarah sosial itu menggarap umron, peradaban. Kita belajar karakternya peradaban. Toba'i al-umron, sifat-sifat peradaban. Apa sih yang dipelajari karakternya? Peradaban itu punya karakter, punya sifat universal. Dari tahun berapa ada ciri apa? Tahun kemudian ada ciri apa lagi? Tahun kemudian ada ciri apa lagi? Itu toba'i al-umron. Jadi ciri-ciri peradaban. Biasanya sifatnya umum, kuliah. Kita mungkin tidak suka Amerika. Kita mungkin ada yang sama sekali tidak suka sama Iran, tidak suka sama Arab. Sebenarnya kalau kita baca secara umum, dunia hari ini, peradaban hari ini ada coraknya. Mungkin ada yang anti-Indonesia, mengkritik Pancasila macam-macam, tapi Indonesia sendiri dia punya karakter secara umum. Makanya tadi ada yang bilang, Indonesia itu masyarakatnya ramah-ramah loh. Itu kan secara umum, bukan berarti di Indonesia enggak ada orang marah-marah. Ada, dan banyak, tapi secara umum itu. Kan banyak turis yang komentar, wah senang sekali di Indonesia ya, masyarakatnya selalu tersenyum. Karena dia ketemunya mesti sama sales-sales sama bakul-bakul itu. Ya mesti aja ketemu gayet, ketemu bakul, ya mesti senyum semua mereka. Jadi itu karakter umum peradaban. Ada teorinya namanya teori long-term structure. Jadi ada strukturnya memang peradaban ini. Dan sifatnya long term. Dalam jangka panjang, lama-lama berubah. Ada strukturnya, ganti struktur baru. Terus dalam jangka panjang, matang, berubah, ganti struktur baru. Selalu begitu. Itulah toba'i al-umron. Karakter peradaban kita. Maka belajar sejarah itu sebenarnya belajar karakter peradaban dan perubahannya. Secara umum katanya Ibnu Khaldun, karakter sejarah itu bergerak dari umron Badawi menuju umron Hadori. Umron Badawi itu, ya kalau bahasa letternya, peradaban Badui, peradaban pedesaan, peradaban pedalaman. Nanti puncaknya umron Hadori, peradaban kota. Ada beda cirinya, kalau masih Badawi itu sederhana, bebas, spontan, cenderung gembira dan rukun. Ya kayak Kalau sosiologi, mungkin sosiologi pedesaan itu kan biasanya cenderung orangnya sederhana, lebih gembira, lebih rukun, lebih egaliter, dan lebih berani. Nah, kalau kalian masih punya ciri-ciri ini, berarti kalian masih deso. Ya, saya enggak tahu sejak kapan istilah deso itu kemudian dianggap jelek. Tapi memang ini fase awal dari peradaban. Puncaknya apa? Hadori. Civic culture. Lebih kompleks. Mulai banyak aturan, pembatasan-pembatasan. Mulai tidak setara, dibedakan. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang orang pinter, intelek. Ada yang orang biasa. Mulai ada ya pembatasan-pembatasan sehingga orang harus menahan diri. Mulai kecanggungan-kecanggungan. Kenapa canggung? Karena tidak akrab. Mulai yang dikedepankan self-interest. Kepentingan pribadi. Ini berarti sudah kota. Jadi meskipun kalian, saya itu orang desa loh Pak, tapi egoisnya luar biasa. Kemudian canggung, tidak luwes. Kemudian merasa tinggi, tidak setara. Dan seterusnya, berarti kalian sudah kota. Sudah tidak lagi desa. Sudah tidak lagi Badawi, tapi Hadori. Ada positifnya, juga ada negatifnya. Di Badawi, orang masih susah payah memenuhi kebutuhannya. Di Hadori, kebutuhan sudah terpenuhi. Keinginannya berkembang lagi. Jadi, ini gerak Umron. Ada Umron Badawi, ada Umron Hadori. Masyarakat itu tidak bisa bertahan, Pak. Saya lebih suka desa, pingin desa aja terus, tidak bisa. Ini sifatnya sunnatullah. Ya, jadi memang sudah karakternya peradaban itu, ya awalnya sederhana, lama-lama kompleks, jadi Hadori, dan akhirnya nanti hancur. Puncaknya memang Hadori, tapi begitu Hadori tinggal ditunggu turunnya, hancurnya masyarakat. Jadi memang mau tidak mau nanti desamu akan jadi kota. Kalau masyarakatnya sudah bisa memenuhi kebutuhannya, sudah mulai mikir di luar yang pokok-pokok, sudah mulai kompleks variabel-variabelnya, lama-lama dia jadi kota. Dan kalau sudah jadi kota, ya tinggal ditunggu kehancurannya. Itu sudah tabiatnya peradaban. Pokoknya bagaimanapun saya harus desa, Pak. Sekali desa tetap desa. Nah. Kalau bagi Ibnu Khaldun tidak mungkin. Pasti sejarah itu bergerak ke level Hadori. Makanya ada level Tamaddun al-Madinah dan Kamalat minal Ma'asyah. Jadi proses menuju kota dan proses bermewah-mewah itu pasti terjadi, berkembang. Jadi masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhannya, memenuhi keinginannya, kalau sudah terpenuhi, mereka menikmati kemewahan itu. Dan kalau sudah begitu, biasanya terus stuck dan pada akhirnya hancur. Baik itu memenuhi keinginan intelektual maupun memenuhi keinginan kebutuhan fisik, kebutuhan jasmania. Ya kayak kalian itu loh. Saya pingin pinter, Pak. Begitu pinter kan kalian ngejar yang lain. Lebih dari pinter, saya enggak tahu lebih dari pinter, ya pinter. Bahasa Jawa ini kan gitu. Jadi sugih tidak cukup. Kamu ingin lebih, akhirnya sugih. Itu kan, makanya ada istilah kepinteran. Pinter itu bagus, kepinteran jelek. Sugih itu bagus, kesugihan ya jelek. Alamat sebentar lagi hancur. Berlebihan itu tinggal ditunggu aja. Kamu melihat Amerika misalnya puncaknya peradaban hari ini itu Amerika. Tinggal ditunggu saja. Ya mungkin nunggunya sampai kamu tua, sampai kamu mati ya belum. Tapi ditunggu saja. Kan teorinya Ibn Khaldun begitu, tidak ada peradaban yang abadi. Dulu Islam jaya, terus Barat ganti jaya. Ini kan peradaban begitu, saling jatuh menjatuhkan. Siapa yang leading, siapa yang jatuh, terus begitu. Jadi enggak, kita enggak akan bisa menghentikan itu. Kalau bukan kita yang menjatuhkan, dia akan jatuh karena dirinya sendiri. Nah, jadi kalau kalian merasa berat kok mengalahkan Amerika, enggak usah dikalahkan, biarin aja nanti mati-mati sendiri. Ngapain capek-capek mikir? Wong itu tabiatnya sejarah kok, katanya Ibn Khaldun. Biarin aja. Enggak usah capek-capek. Atau pakai teorinya Hegel kemarin. Tunggu aja. Siapapun yang tidak rasional, dia akan tergilas. Biar aja jalan seperti keinginannya. Tapi kalau dia mulai tidak rasional, mulai lebih, mulai kurang, mulai kompleks, mulai ruwet, alamat sebentar lagi jatuh. Oke. Terus. Ini loh yang bikin jatuh itu. Kok bisa Pak? Sesudah sejahtera kok jatuh? Ya, biasanya ketika kebutuhan belum terpenuhi, orang kompak. Tapi ketika sudah bisa terpenuhi semua, orang cenderung berlomba-lomba. Tanding. Jadi yo kayak kamu di kelas itu loh. Kalau kamu lulus saja susah, kan enggak mikir dapat nilai A. Ya. Iya, yang penting lulus. Tapi begitu kamu bisa dapat nilai A, yang lain juga dapat A, yang terjadi apa? Persaingan. Podo-podo A, ya harus aku yang lebih tinggi rankingnya. Begitu. Kalau nyari kerja aja susah, kamu kan enggak mikir gaji berapa. Yang penting dapat kerja. Begitu sama-sama dapat kerja, kamu mulai kompetisi. Kamu kok bayarannya segitu, aku cuma segini. Itu tanda-tanda sudah. Jadi alamat mau jatuh itu, hati-hati. Dan itu yang kemudian mulai muncul orang ngitung-ngitung. Oh aku kaya, dia miskin. Aku lebih terkenal dari dia, dia tidak ada yang kenal, dan seterusnya. Terus mulai lahir kezaliman-kezaliman, penindasan-penindasan. Orang merasa lebih tinggi dari yang lain, otomatis dia pinginnya dia yang menguasai, yang ngatur, yang dikte, dan seterusnya. Itu situasi kedua. Sebentar lagi kalau ada situasi itu, hadoroh akan runtuh, peradaban akan runtuh. Kemudian juga moral. Ketika masyarakat sudah tidak percaya lagi sama moral, tinggal ditunggu kejatuhannya. Bolak-balik diingatkan, bikin berita bohong itu dosa. Tapi ya bolak-balik lagi bikin berita bohong lagi. Diingatkan tentang yang moral, kita malah diketawain, itu alamat sudah. Emangnya aku tidak tahu, emangnya aku anak kecil. Diingetin gitu ya sudah. Mbok yo gampang memaafkan. Iya iyalah, maafkan ada batasnya, sabar ada batasnya, ya sudah. Jadi mulai, moralitas mulai tidak dipedulikan lagi. Orang hanya mikir kesuksesan, keunggulan, kemenangan dirinya atau kelompoknya. Ditunggu saja. Sebentar lagi bubar hadorohnya. Tapi ya mungkin ada lagi lahir yang baru, tapi ya pasti dari situasi yang berbeda sama sekali. Ya sopo ngerti. Kita kan punya banyak utang. Nanti kalau bubar kan enak. Tidak perlu bayar utang lagi. Kalau ada yang punya utang nagih, lu kan dulu utangnya sama Indonesia. Sekarang kan tidak ada Indonesia. Iya, jadi tidak bisa ditagih. Atau mungkin memang solusi biar kita bebas dari utang itu ganti nama. Jadi dulu proklamasi mendirikan Indonesia, ayo kita proklamasi membubarkan Indonesia, terus bikin baru. Ah, jadi tidak harus bayar kalau ada yang nagih. Loh, itu kan dulu sudah bubar, ini negara baru. Oke, pokoknya di antara cirinya bahwa kita akan hancur adalah moralitas sudah runtuh. di level apapun. Yang keempat, macet, mandek. Kita tidak mau berubah. Apalagi tiga yang atas itu jelek. Kalau kita tidak mau berubah, ya kita akan tetap dalam situasi jelek. Pokoknya ketika kita stuck, tidak mau berubah, tinggal ditunggu keruntuhannya. Tidak mau berubah itu berarti menutup mata, menutup telinga terhadap wawasan yang baru, pengetahuan yang baru. Atau yang terakhir, kalau ini sama sekali tidak bisa ditolak, bencana alam. Ya mungkin malaikatnya wis jengkel. Ini sudah waktunya hancur, kok masih bertahan tidak hancur-hancur. Terus sama malaikatnya, ya sudahlah, dikasih shortcut aja lah. Cepet. Nah, selesai. Runtuhlah peradaban. Beberapa, jangan salah, beberapa kerajaan kita itu juga hancur karena bencana alam. Misalnya Mataram kuno itu juga bencana alam. Konon mulai jatuhnya Majapahit itu karena banjir bandang. Kemudian dan seterusnya. Jadi kadang-kadang mungkin Allah intervensinya itu sudah terlalu lama, sudah sejak dulu kayak orang sekarat kok enggak mati-mati, kesuwen disuntik mati aja. Dan suntik matinya peradaban itu dikasih bencana alam. Habis kan cepat. Teroris-teroris itu mau ngebom, bingung ngebom di mana. Kayak di Indonesia kan gagal terus, paling korbannya 1-2. Itu kurang cerdas, bikin aja pabrik mercon. Pabrik mercon bisa langsung 50 orang habis. Nah, itu mungkin peringatan juga bahwa jangan-jangan titik-titik hadoroh kita sedang menurun. Jadi itu ciri-ciri runtuhnya hadoroh. Ini yang teori siklus saya bilang tadi. Jadi Ibnu Khaldun ini termasuk aliran sejarah yang circle, tidak linier. Kalau sejarah itu linier, tidak perlu kita belajar dari sejarah. Karena peristiwa selalu baru. Tapi karena sejarah itu berulang, circle, maka sejarah sangat penting. Jangan sampai kita jatuh ke lubang yang sama dua kali. Ya pasti diawali dari lahir, tumbuh, dewasa. Hati-hati kalau sudah dewasa. Biasanya terus stagnan. Merasa sudah puncak, ya stagnan. Karena sesuatu itu kalau sudah puncak kan gak ada alternatif lagi selain turun atau bertahan. Gak ada lebih tinggi lagi. Wong sudah puncaknya. Mau naik ke puncak gunung kan sudah sampai puncaknya gunung kan selesai. Maksud ada, saya ingin lebih tinggi dari puncak, enggak ada. Alternatifnya apa? Kamu bertahan di puncak atau melorot turun. Jadi lahir, tumbuh, dewasa, stagnan, menurun, tua, dan mati. Persis kayak orang, kayak manusia. Manusia itu kan lahir dulu, terus dia tumbuh. Akhirnya dewasa. Punya kerjaan, mapan, punya anak, punya aktivitas rutin, dan seterusnya. Terus stagnan. Percayalah kemudian akan menurun. Menjadi tua. Seganteng apapun dirimu, besok tua dan jelek. Kecuali kamu operasi plastik terus. Iya, tempeli plastik. Kalau plastiknya habis, ya diganti beton. Ben tambah awet. Iya. Jadi kan bisa di mumi, Pak. Ya sak cakep-cakepnya mumi ya kayak gitu wajahnya. Jadi menurun tua. Kalau di barat ada legenda Highlander, gak iso mati-mati, tapi cuma legenda mitos. Ya, dulu saya punya teman yang buyutnya itu usianya sampai 107 tahun. Jadi waktu saya diajak ke sana sama teman-teman, wih, iki simbahmu ini jangan-jangan Highlander. Ndak mati-mati sampai tua. Oke, menurun. Pasti menurun. Yo, jangan dikira orang umur 100 sekian itu terus masih kinclong. Pasti menurun, paling ndak. tinggal nunggu waktu untuk mati. Tapi kematian nanti ada kelahiran lagi, tumbuh lagi, circle sifatnya. Itulah sejarah. Sejarah apapun, tidak cuma sejarah individu kayak tadi. Institusi apapun, desa, kota, RT, RW, kampus. Yang kuliah di UIN, jangan-jangan UIN itu sudah melewati masa dewasa. Wong kampus paling tua. Jadi ya tinggal ditunggu saja. Oke. Okay. Ya kan kalau sudah puncak kan enggak ada atasnya lagi sudah. Alternatifnya dua, stagnan bertahan di puncak atau turun. Kalau kamu takut ketinggian ya cepat-cepat turun. Oke. Okay. Terus kuncinya apa? Tumbuh dan berkembangnya masyarakat. Kalau menurut Ibnu Khaldun, asobiah. Asobiah itu terjemahannya mungkin pasnya solidaritas sosial. Semakin kuat asobiah, semakin kuat struktur masyarakat. Semakin asobiah yang dilarang itu kan asobiah yang sifatnya dogmatik. Tapi secara sosial, asobiah ini jadi kunci kohesi sosial. Kalau bahasanya Durkheim. Kapan-kapan kita ngomong Durkheim ya. Filosof barat tapi namanya sangat Islam. Ya itu bapaknya mungkin suka sama Islam. Jadi ngasih namanya ya harusnya Abdurrahim. Tapi terus jadi Durkheim. Enggak, memang begitu. Kamu tanya bapaknya kalau enggak percaya. Jadi kuncinya asobiah. Yang menjamin asobiah apa? Paling kuat asobiah itu keturunan. Kekerabatan. Kalau masyarakat itu saudara semua, itu lebih kuat kondisinya. Makanya Nabi wanti-wanti, al-muslimu akul muslim. Dianggap saudara lah. Karena ikatan saudara ini ikatan yang paling kuat. Pacar aja bisa putus. Kalau saudara susah putusnya. Maka keturunan, kekerabatan ini ikatan asobiah paling kuat. Makanya dulu di antara strateginya pendatang itu untuk bisa membaur dengan masyarakat lokal itu menikahi masyarakat lokal. Dengan itu dia lebih terikat di sana. Punya sentimen sekarang, punya apa? Kedekatan. Jadi keturunan atau kalau tidak persekutuan. Persekutuan itu ya apa? Ke kayak dulu ada tentara sekutu itu kan persekutuan. Sekutu bukan maksudnya besarnya kecil sekutu. Jadi persekutuan itu ya bikin geng baru dari berbagai unsur terus jadi satu. Persekutuan antara UIN dan UGM dalam rangka mendemo apa, itu persekutuan. Jadi kesepakatan bersama itu bisa jadi dasarnya asobiah. Kesetiaan itu juga bisa. Bukan saudara, bukan sekutu, tapi terpaksa harus setia karena sekarang jadi suaminya. Nah itu kan jadi asobiah. Karena sudah terlanjur bikin perjanjian, yo kita harus setia sama perjanjian. Atau penggabungan, merger itu bisa. Atau perbudakan. Perbudakan ini sebenarnya relasi paling rendah, tapi dialah bisa menjamin asobiah juga. Biasanya budak dari siapa itu hidup matinya dipersembahkan pada tuannya. Jadi ada emosi keterikatan juga, ada solidaritas juga. Jadi untuk masyarakat itu kuat, asobiahnya harus kuat. Perekat sosialnya kuat. Semakin longgar ikatan asobiah ini, semakin bahaya kehidupan masyarakat. Maka semakin banyak kita terpecah-pecah hari ini, semakin tinggal nunggu waktu kita akan hancur. Karena memang negara, komunitas sosial ini kan kayak kesepakatan bersama. Semakin orang tidak sepakat, ya semakin kita diambang pembubaran. Maka hati-hati dengan hilangnya asobia. Ini proses yang pasti katanya Ibnu Khaldun. Asobia mempengaruhi tumbuhnya negara. Jadi ini loh yang teori siklus tadi. Yang pertama, waktu negara didirikan itu biasanya kompak-kompaknya. Di era inilah lahir Sumpah Pemuda, karena memang fase pertama. Baru dekat-dekatnya, baru kompak-kompaknya. Asobiahnya paling kuat. Zaman itu orang berjuang bersama. Tidak pernah mikir, kamu NU apa Muhammadiyah? Kamu enggak. Hari ini kita lirik-lirikan zaman dulu. Mbah Hasyim, Mbah Dahlan itu berjuang di jalurnya sendiri-sendiri tanpa harus lirik-lirikan. Karena punya musuh bersama. Jangan-jangan memang kita harus punya musuh bersama biar kompak. Yo nganggur-nganggur nyerang negara mana lah, kan gak apa-apa. Sopo ngerti kalau punya musuh bersama terus kita kompak. Dulu kan Gus Dur juga usulnya gitu, ini Indonesia gak beres-beres, enaknya kita nyerang Amerika saja ya. Kan enak, katanya, lah kalau kalah Gus Dur, kalau kalah kan enak, nanti kita di bawah Amerika, di bawah Amerika kita makmur, Amerika kaya. Lah kalau menang Gus, nah itu yang saya belum mikir, kalau menang gimana terusan. Jadi kita gak membayangkan kalau menang. Kalau kalah kan enak, kita tinggal nunggu, diatur, dikasih subsidi. Kalau menang yang susah. Jadi asobia paling kuat di era pendirian. Ya kalau kalian bikin organisasi lah, organisasi itu paling kuat kan di era-era awal. Sentimennya paling kuat. Oke, peserta ngaji ini yang bertahan sampai hari ini dari generasi paling awal itu biasanya paling setia. Kadang-kadang pokoknya diselak-selaki itu sudah enggak peduli dia ngaji paham apa ora, sing penting teko. Asobiahnya paling kuat. Oke. Nah, begitu negaranya jadi masuk ke tahap kedua. Sekarang sudah ada presidennya, ada pemimpinnya. Biasanya penguasa-penguasa ini ingin menciptakan status quo, stabilitas. Pemusatan kekuasaan. Bikin aturan yang menguntungkan penguasa, rakyatnya disuruh patuh. Era kedua ini masih sukses. Asobiahnya masih lumayan, tapi sudah mulai turun. Jadi ketika penguasa mulai bikin aturan-aturan, mulai ngatur-ngatur sehingga ada yang sampai yang tertindas, ada yang sampai terpinggirkan, mulai asobiahnya turun. Ini era membangun. Kalau di Indonesia mungkin zaman Pak Soeharto, era pertama zaman Pak Soekarno. Cuma itu Ibnu Khaldun enggak ngerti, Indonesia presidennya banyak setelah itu. Itu kan cuma sampai 5. Harusnya bisa sampai 7. Oke, jadi mulai luntur di era ketika pemantapan kekuasaan. Karena untuk memantapkan kekuasaan harus bikin aturan-aturan, bikin batas-batas yang membuat pasti ada 1-2 kelompok yang terpinggirkan. Dari situ asobiah mulai turun. Apalagi yang ketiga. Sekarang sukses pembangunannya. Yang terjadi apa? Orang jadi santai. Sekarang fase menikmati kesuksesan. Menikmati jerih payahnya para pendahulu. Nah ini mulai sudah. Semangat menikmati itu biasanya melunturkan asobia. Karena menikmati itu ada logika. Kok sana lebih nikmat? Aku enggak. Kalau sebelumnya di era perjuangan orang berlomba-lomba mengorbankan. Tapi di era santai dan menikmati ini orang berlomba-lomba jangan sampai kalah. Lah kok enak sana begitu aku kok begini. Itu mulai lemah sudah asobiahnya. Komitmen kebersamaannya mulai turun. Itu fase ketiga. Ini negaranya makmur sudah. tapi asobiahnya lemah. Fase keempat masuk. Tadi kan santai, akhirnya terbentuk era keempat. Apa? Males. Tadi kan tinggal menikmati. Sekarang peradabannya ganti. Peradaban males. Itu bahaya paling besar yang mengancam negara itu sebenarnya bahaya males. Kalau cuma narkoba bisa direhabilitasi. Tapi orang males itu susah. Tidak ada rehabilitasinya. Ya kan? Tidak ada rehabilitasi orang-orang males itu tidak ono. Orang males itu cirinya apa? Dia pengin hasil tapi males usaha. Tidak mau usaha. Pinginnya dia dapat enak terus. Tapi perjuangannya ya kamu yang berjuang. Sebagai pemimpin tugasmu. Kan senangannya gitu. Itu generasi males sudah. Jadi begitu masuk fase keempat ini jangan mikir asobia sudah. Sudah wassalam. Orang sudah cenderung pasif. Negara mulai kacau. Kenapa tidak produktif lagi sekarang? Kebutuhan mulai tidak terpenuhi. Mulai malas. Nah, ketika malas ini terjadi, pasti masuk ke fase kelima. Apa? Menghabiskan sumber daya. Modal kita, sedikit demi sedikit, kita pakai sendiri untuk memenuhi kebutuhan. Kemarin enggak terpenuhi. Kenapa? Karena kita malas. Kalau sudah ini, enggak usah ngomong asobia lagi sudah. Itu satu langkah menuju wallahu a'lam bishawab. Jadi wassalam sebentar lagi. Jadi sumber daya alam, sumber daya manusia habis. Karena kita tidak bisa memproduksi yang baru. Kenapa? Masyarakatnya malas. Karena sebelumnya dibentuk hanya untuk menikmati. Jadi dari situ lingkaran sejarah akan berulang lagi. Kalau sudah hancur, pasti akan lahir yang baru. Nah, prosesnya akan begitu lagi. Yang beda cuma durasinya. Lama-lama pasti terjadi. Setelah era mendirikan yang asobianya kuat, pasti ada era membangun. Ini tinggal pinter-pinternya penguasa. Kapan sampai durasinya lebih panjang apa lebih pendek. Karena pasti akan nyampe pada setelah membangun menikmati. Kalau sudah terbiasa menikmati pasti males. Begitu males, modalnya lama-lama habis, yang terjadi menghamburkan kekayaan, menghamburkan kas, menghamburkan saving. Dan itu akan hancur lagi, akan lahir yang baru lagi. Terus begitu. Itulah sejarah yang berulang. Itulah mungkin yang dibilang oleh Hegel kemarin, ternyata satu-satunya hal yang kita pelajari dari sejarah adalah kita tidak pernah belajar dari sejarah. Oke. Nah, ini analisisnya. Puncaknya negara yang kalah itu ini. Ciri-ciri negara yang kalah. Oh, ini tidak enak. Ini di buku-buku pelajaran pasti tidak ada. Pelajarannya anak sekolah. Fi annal maghluba mula aban bil iktidai bil ghalibi fi syiarihi wazihihi wa nikhlatihi. Jadi cirinya orang kalah itu tergila-gila untuk meniru mereka yang menang. Apakah itu ciri fisik, pakaian, madhab pemikiran, bentuk kebiasaan dan adat mereka. Ini bisa kamu tembak kemana-mana pakai dalil ini bahwa siapapun yang lebih suka dengan di luar dirinya, tradisi yang di luar tempatnya, itu menunjukkan bahwa dia sebenarnya orang yang kalah. Tergila-gila untuk meniru yang mereka anggap menang. Kita niru itu kan karena kita nganggap yang kita tiru lebih baik, lebih bagus. Kalau ternyata yang kita tiru itu di luar jati diri kita, itu berarti dia yang menang, kita yang kalah. Cirinya simpel. Ya sudah enggak usah nunjuk siapa-siapa, kita mungkin juga masuk di sini. Ya kan? Ya terserah mau dibunyikan Arab apa Barat apa Korea. Ya kan? Sekarang make up aja milih yang bau Korea. Kemudian yang kelompok sana milih yang bau Arab. Ada yang bau gaul, ada yang bau Barat, ada yang bau kecut. Itu menunjukkan mentalmu mental kalah. Jangan salah lo ya, baju yang kamu pakai hari ini itu sebenarnya ya bukan identitas asli kita. Ya semoga itu tidak diiringi mental bahwa ini yang bagus Pak hari ini. Sementara yang milikmu itu yang jelek. Memang busana nasional kita kan beberapa memang agak ribet. Bayangkan busana Jawa kemana-mana pakai konde itu kan sumpek. Mau ngaji filsafat enggak tak pakai konde, pakai anu kan susah. Apalagi yang laki-laki. Apalagi kamu pakai baju daerah Papua misalnya, susah lagi kalau mau ngaji. Ya, jadi ini mental. Jadi perhatikan kata-kata tergila-gila itu. Ya boleh, bukan berarti dilarang. Tergila-gila itu menganggap yang serba budaya yang kamu kagumi itu pasti baik, sementara yang milikmu itu jelek. Itu perilaku bangsa yang kalah. Kamu sedang kalah. Katanya Ibnu Khaldun lagi, jiwa bangsa yang ditaklukkan cenderung memandang bahwa bangsa yang menaklukkan mereka memiliki kesempurnaan yang sifatnya alamiah. Yo, yang kayak Amerika itu sudah yang bagus. Ciri peradaban modern. Nah, itu ciri kalah. Yo, yang kayak negara di Timur Tengah itu yang bagus. Itulah ciri yang sesuai dengan agama kita. Yo, yang kayak gitu. Itu mental sudah. Jadi jiwa kita berarti jiwa yang takluk, katanya Ibnu Khaldun loh ya. Jadi kita anggap yang alamiah ya itu sudah. Padahal itu tidak alamiah, karena kamu sebenarnya hanya niru. Oke. Saya sering bilang kan kayak situasi Indonesia ini, mungkin kostum tertentu tidak cocok. Karena kita punya suhu sendiri, punya iklim sendiri, punya cuaca sendiri yang tidak selalu pas untuk segala model baju. Kalau di barat misalnya dengan situasi kadang-kadang ada salju, maka ada baju-baju tebal kayak jean itu. Kalau di Indonesia ya dalam cuaca tertentu pakai jean itu merugikan. Karena hawanya kita lembab. Jadi ya selain nyopotnya juga susah, apalagi yang meledat-meledat itu. Ya. Jadi itu situasi kontekstual kita yang punya jati diri sendiri. Makanya zaman-zaman dulu, coba lihat foto-foto Indonesia zaman dulu itu kan, masyarakatnya banyak yang enggak pakai baju. Karena kita udaranya memang lembab. Ya mungkin hari ini enggak masalah kita pakai baju, karena kalau enggak pakai baju malah bahaya. Tapi kan ada AC, ada kipas, tertolong dengan itu. Tapi seandainya tidak ada apa-apa, kita situasinya memang lembab. Agak tidak bagus kalau kita pakai baju tertutup terus. Kayak kalian ini kan selalu pakai baju tertutup full. Ya makanya kalau pas tidak banyak orang, kamu boleh merdeka tidak pakai baju. Itu lebih bebas. Tidak masalah kalau tidak ada orang loh ya. Kalau ada orang hati-hati. Yang ngeri kan sekarang bukan dilihat orang terus malu. Karena sekarang tiap orang pegang HP. Karena begitu lihat kamu enggak pakai baju, besok mesti viral. Yang ngeri kan di situ sekarang, relasi sosialnya berubah. Terus katanya Ibnu Khaldun, level penundukan itu biasanya memang diawali dari penundukan fisik. Ya kayak dulu kita dijajah. Hari ini mungkin kita juga dijajah oleh produk-produk, oleh konsumsi. Baru setelah itu mental. Kalau sudah mental yang jatuh, ya sudah. Alamat bahwa memang kita sudah benar-benar kalah. Mental kita, mental bangsa yang kalah. Oke. Terus. Nah, ini katanya Ibnu Khaldun, throughout history, many nations have suffered a physical defeat, but that has never has marked the end of a nation. But when a nation has become the victim of a psychological defeat, then that marks the end of a nation. Sepanjang sejarah, banyak negara yang kalah secara fisik. But that has never has marked the end of a nation. Tapi itu tidak pernah jadi tanda bahwa satu negara sudah habis. Tetapi saat satu negara menjadi korban dari kekalahan psikologis, itulah tanda bahwa negara itu sudah bubar, sudah selesai. Seolah-olah dia eksis, tapi sebenarnya tidak, karena mentalnya mental kalah. Kita boleh kalah maju dalam bidang teknologi atau sains dari negara yang lain, tapi kita tidak boleh punya mental kalah, mental takluk, mental tunduk, yang kemudian isinya hanya imitasi-imitasi. Kita boleh sepak bolanya kalah. Nah, karena ya memang kalah, diakui saja kalah. Tapi tidak kemudian harus membuat mental kita juga mental kalah. Kalau sudah mental kita kalah, besok menang sekalipun tidak ada nilainya. Jadi nomor satu mentalnya harus mental menang. Mental menang itu berarti pede, percaya dengan identitas dan dirinya sendiri. Kan banyak itu kan orang yang tidak percaya sama dirinya sendiri. Kalau ada sepak bola, ala Indonesia mesti kalah. Gitu. Ya memang mesti kalah, tapi kan mentalnya mental menang. Oke. Okay. Jadi yang penting fisik boleh kalah, tapi mental jangan. Silahkan yang lain lebih cakep, itu kan fisik boleh kalah, tapi urusan yang lain tidak. Tidak menang juga maksudnya. Waduh wae kalah itu. Terus, ini dari Mukaddimah, sekali-sekali pakai quote yang bahasa Arab. Atba'ut taqalid layakni annal amwata ahya'un bal annal ahya'a amwatun. Atba'u taqolid itu orang yang niru-niru, para imitator, orang yang suka imitasi, orang yang suka, ini maksudnya termasuk warisan masa lalu, hanya taklid pada ajaran terdahulu, hanya taklid pada nenek moyangnya dan seterusnya. Layakni annal amwata ahyaun, bukan berarti bahwa yang sudah mati sekarang hidup lagi, tapi kebalikannya, bal annal ahyaa amwatun, tapi yang sekarang hidup itu sebenarnya mati. Jadi kalau kita tidak kreatif sama sekali, budaya kita hanya budaya ikut-ikutan, termasuk ikut-ikutan nenek moyang kita, tanpa ada kreativitas sama sekali, itu bukan berarti bahwa kita menghidupkan yang sudah mati. Tapi maksudnya justru kebalikannya, kita sedang mati, mematikan yang sekarang hidup. Jadi kebalikannya, makanya harus kritis. Jangan hanya ikut. Kita punya sejarah sendiri, kita punya konteks sendiri. Bangun zaman sesuai visimu. Nenek moyangmu sudah bagus membangun dunia sesuai visi mereka. Ketika para ulama zaman dulu kita takliti, itu yang salah kita yang taklit, bukan mereka. Mereka sudah berpikir sesuai zaman mereka masing-masing. Kita yang tidak kreatif. Kita maunya niru saja. Melanjutkan, Pak. Ya, melanjutkan itu alasan karena kita malas tadi. Tidak mau berpikir yang baru. Akhirnya kita jadi bangsa yang hanya konsumen, mengkonsumsi. Dan jangan salah, orang yang mengkonsumsi itu disetir, didikte oleh orang yang memproduksi. Kuncinya di situ. Jadi, jangan sampai kita jadi atba'ut taqalid. Karena itu berarti kita sedang bunuh diri. Mematikan yang sekarang hidup. Oke. Terus, he who find a new path is a pathfinder, even if the trail has to be found again by others. And he who walks far ahead of his contemporaries is a leader, even though centuries pass before he is recognized as such. Dia yang membuat, menemukan jalan yang baru adalah seorang pelopor, seorang pemandu. Meskipun masih harus dilanjutkan, ditemukan lagi jalannya oleh orang lain. Jadi kalau kita kreatif menghasilkan sesuatu, kitalah pelopor yang sejati, kitalah pionir. Meskipun belum sempurna, karena nanti pasti akan dilanjutkan oleh yang lain. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kitalah pathfinder, jadi seorang yang bikin jalan. Bukan orang yang marah-marah ketika jalan sudah jadi. Hari ini kan banyak orang yang jalannya wis dadi baru nesu-nesu. Bukan karena jalannya, karena ganti ruginya kurang. Dan yang kedua, dia yang berjalan jauh di depan orang-orang sekelilingnya adalah seorang pemimpin. Meskipun berabad-abad berlalu dan dia belum diakui sebagai pemimpin. Jadi kita yang sudah maju ke depan, kemudian ngasih contoh di depan, sebenarnya kitalah pemimpin. Meskipun gak ada yang akui, sampai besok-besok mungkin belum diakui orang, tapi gak usah khawatir dengan pengakuan, kitalah pemimpin. Jadi ini mendorong kita untuk kreatif terus, aktif, jangan malas, biar peradaban kita tidak runtuh. Itu maunya Ibnu Khaldun. Oke, kalimat terakhir di mukadimah. Jadi sedahsyat itu teori-teorinya Ibnu Khaldun. Beliau tetap ingin, tetap merasa bahwa teorinya belum sempurna. Mungkin sarjana lain yang datang kemudian, yang mendapat anugerah Tuhan berupa pikiran yang besar dan kesarjanaan yang kokoh, ada yang ingin memasuki persoalan-persoalan ini secara lebih mendetail daripada yang telah kami lakukan. Jadi dia ingin, ya saya manusia terbatas. Meskipun kita merasa beliau ini sudah dahsyatnya luar biasa, tapi enggak, ini belum selesai. Jangan berhenti di saya. Harus ada penerus-penerusnya. Para generasi selanjutnya lah yang secara bertahap dapat menjawab persoalan-persoalan itu. Sehingga disiplin ini dapat disuguhkan dengan sempurna. Mari kita wujudkan visinya Ibnu Khaldun ini. Seandainya Ibnu Khaldun bangun hari ini, mungkin dia agak, lu kok enggak banyak dari generasi kita yang melanjutkan perjuanganku. Malah dari generasi baru tapi yang sana. Bukan generasi kita. Itu mungkin beliau sedihnya di situ. Untung beliau enggak bangun. Jadi tugas kita. Saya enggak tahu kita membaca sejarah hidup kita hari ini ada di fase mana. Meskipun Ibnu Khaldun bilang bahwa fase-fase itu sifatnya deterministik pasti, tapi kan kita masih paling tidak bergerak di wilayah durasi. Jadi ada titik-titik di mana kita bertahan. Kalau merasa bahwa ini fase malas, ya jangan malas, biar kita tidak masuk ke fase malas. Kalau ini fase tidak produktif, ya kita berusaha untuk produktif. biar kehancuran kita tidak segera. Atau kalau semuanya sudah putus asa, kalau memang saatnya hancur, ayo cepat-cepat dihancurkan biar segera lahir yang baru. Ya. Karena ada momen-momen sejarah yang rasanya Tuhan memang mempercepat kehancuran itu. Selain bencana alam, misalnya perang. Perang itu kan fase ketika kehancuran jadi lebih cepat. Jadi mungkin itu kebijaksanaan Tuhan dan jangan dijadikan kebijaksanaan kita. Itu urusannya Tuhan. Tugas kita bertahan agar tidak hancur. Dengan karakter-karakter yang bagus tentu saja. Oke. Saya kira itu Ibnu Khaldun. Minggu depan kita ke barat lagi. Kita ketemu Arnold Toynbee yang gayanya sebenarnya mirip kayak Ibnu Khaldun, tapi dengan teori yang lebih kompleks versi barat, dan beliau juga nulis buku tebal-tebal tentang sejarah manusia. Semoga kita bisa ketemu lagi minggu depan. Minggu depannya lagi masih Malik bin Nabi. Dan terakhir kita ketemu Pak Kunto. Saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.